إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya kita di hari-hari ini masih menjalani hari-hari kemuliaan, hari-hari yang sungguh sedemikian banyak keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni rangkaian 10 pertama bulan Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengagungkan waktu yang mulia ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya dan demi waktu fajar dan juga malam-malam yang 10, yang mana barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala merajihkan al-layal al-ashr dalam ayat yang mulia ini, yang dimaksud adalah ashr min Dzulhijjah, yakni 10 hari di bulan Dzulhijjah. Fa subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah, menunjukkan betapa agungnya kedudukan waktu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan sekarang alhamdulillah kita masih, sekarang kita sudah memasuki tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Fa insyaallah taala masih tersisa beberapa hari ke depan untuk kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan keutamaan-keutamaan, menjalankan berbagai macam amal-amal ibadah yang sedemikian besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka mempersaksikan akan manfaat-manfaat untuk mereka, dan agar mereka berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayyamil ma'lumat, di hari-hari yang sudah diketahui. Yang para ulama menafsirkan al-ayyam al-ma'lumat yang dimaksud di sini adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla memperbanyak zikir, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Dan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak sekali kemanfaatan-kemanfaatan untuk manusia. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bisa menyaksikan manfaat-manfaat, keutamaan-keutamaan. Dan kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, demikian juga dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ila Allah fihin min ashri min ayyamil ashr. Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di dalamnya dibandingkan dengan amalan soleh yang dilakukan di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Naam. Rasulullah SAW menyebutkan di sini dengan makna yang umum bahwasannya tidak ada amalan-amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari yang lainnya yang lebih afdol dibandingkan dengan amalan soleh yang dilakukan di bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat mentakid. Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Wahai Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah. Tidak pula jihad fisabilillah lebih afdol. Kata Rasulullah SAW, walal jihad fisabilillah. Tidak pula jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji bidzalika bisyai. Kecuali seorang yang keluar berjihad fisabilillah, kemudian dia dalam keadaan menumpahkan darahnya, mengorbankan seluruh hartanya, mengorbankan jiwa raganya, sehingga tidak kembali sedikit pun daripada itu semua. Hartanya habis untuk berjihad fisabilillah, nyawanya dipersembahkan untuk Allah berjihad fisabilillah, sehingga dia dalam keadaan tidak kembali sedikit pun ke rumahnya membawa sesuatu tersebut. Semuanya dipersembahkan untuk Allah. Itu baru lebih afdal dibandingkan amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah luar biasa besarnya, keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fursatun azimah, suatu kesempatan yang sedemikian agung yang belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan serupa di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, masih tersisa beberapa hari, mari kita bersemangat lagi manfaatkan, mengisi waktu di waktu-waktu yang penuh berkah, waktu-waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang amalan soleh sedemikian besarnya nilainya di sisi Allah, yang sedemikian besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Naam. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li jami'il muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama pun menyebutkan tentang keistimewaan-keistimewaan, sebab-sebab keistimewaan, di antara sebab keistimewaan yang Allah utamakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau menyatakan, "Wa min asbab imtiyazi hadhihi al-ayyam istima'u ummul ibadah, ummahatul ibadah." Kata beliau rahimahullah, di antara sebab kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sedemikian istimewa, sedemikian besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya kata beliau rahimahullah adalah karena terkumpulnya di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berbagai macam induk-induk amalan-amalan ibadah. Induk-induk ibadah. Kasolati wasiyami wal haji. Atau kama qala rahimahullahu taala, seperti amalan salat, amalan puasa, amalan haji, dan juga amalan sedekah, yang mana subhanallah kita tahu di antara syiar-syiar Islam yang dilaksanakan di mawasim asyri awal min Dzulhijjah, di antara syiar-syiar Islam yang dijalankan oleh kaum muslimin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah tentunya di sana ada ibadah haji. Ibadah haji, yang mana ibadah haji tersebut merupakan suatu ibadah yang sedemikian besarnya, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis al-muttafaq alaih, al-hajjul mabrur laisa lahul jazza illa al-jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan bagi amalan ini kecuali surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini hanya terjadi yakni di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di sana ada amalan yang namanya amalan puasa. Puasa Arafah. Puasa tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, suilan Nabi alaihi salatu wasalam an siyami yaumi Arafah. Beliau alaihi salatu wasalam pernah ditanya tentang puasa di bulan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Qal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah itu merupakan amalan untuk penghapus dosa-dosa yang satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Subhanallah. Satu hari dijalankan amalan puasa. Tanggal 9 Zulhijjah. Ternyata akan bisa menjadi sarana untuk penghapusan dosa-dosa satu tahun yang lalu dan juga satu tahun yang akan datang. Karena memang sedemikian besarnya nilai pahala tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana para ulama juga menganjurkan untuk kita berpuasa sekalipun bukan cuma tanggal 9 Zulhijjah. Di hari-hari yang lainnya pada awal 10 pertama bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Akan tapi barang siapa yang tidak mampu untuk itu, minimalnya pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Ahad insyaallah ya, untuk kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah dengan harapan kita akan bisa mendapatkan keutamaan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu satu tahun yang akan datang dan satu tahun yang telah lalu. Demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada amalan yang mulia untuk berkurban. Amalan berkurban al-udhiyah yang Allah Azza wa Jalla menyatakan fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Yang mana hadirin, dalam ayat yang mulia ini Allah menggabungkan dua amalan yang mulia. Yang pertama salat dan yang kedua adalah an-nahr, menyembelih hewan kurban. Yang mana salat ini merupakan amalan ibadah dari sisi amalan anggota badan, sementara amalan udhiyah, amalan berkurban adalah amalan yang paling afdol dari sisi maliyah, dari sisi harta. Maka salat yang dijalankan oleh seorang hamba, yang Allah perintahkan kepada seorang hamba, ini merupakan amalan yang paling afdol dari segi badan. Kemudian an-nahr, menyembelih hewan kurban, yang ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah, ini merupakan amalan dan juga sampai ayam tasyrik insyaallah, dan ini merupakan amalan yang sangat utama dari segi harta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara asbab-asbab keutamaan karena terkumpul di sana amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang utama yang sedemikian besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan dari amalan-amalan tersebut. Kemudian jangan lupa juga di sana masih ada amalan-amalan soleh yang lainnya, dari amalan-amalan mustahabbah, amalan-amalan nawafil, untuk kita berbanyak di hari-hari yang penuh berkah ini. Ya, yang mana amalan-amalan sunnah tersebut, ya, wala yazalul abdi, ya, yataqarrabu ilaihi binawafil hatta yuhibbah. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya mencintai dirinya. Amalan-amalan sunnah tatkala dikerjakan, amalan-amalan sunnah tatkala diperbanyak, maka akan menjadikan seorang hamba semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di hari-hari yang penuh barokah, di hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Tentunya nilai dari amalan sunnah tersebut semakin tinggi, semakin bernilai, semakin berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah amalan yang paling dicintai dibandingkan di hari-hari yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, pertolongan dan inayah kepada kita semuanya untuk senantiasa biasa memperbaiki diri-diri kita, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di 10 hari sisa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keutamaan-keutamaan yang telah kita dengarkan. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Wa aqimish shalah.